hati, rebutan yang menanti. Aduh nasib, siapa tahu agar jadi milikku. Siapa tahu nasib mujur, dia bilang aku mau di sisimu. Lydia gadis manis, kulitnya hitam manis. Sekarang jadi milikku, bahagia hatiku. Gadis manis.